Doa setelah berwudu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatohhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan tidak ada yang menyekutukan baginya. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh.